Jika kau dan aku jalannya telah berbeda, haruskah kita berharap langit kan beri jawaban? Walau hanya satu kata penuh makna, pastikan kita bisa dengarkan suara hati. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Kau dan aku selalu untuk bersama. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Kau dan aku selalu sama. Cinta kita sama, walau rintangan melintas. Satukan harapan demi kau dan aku di masa depan. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Kau dan aku selalu untuk bersama. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Selalu untuk